بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وهي أمة الإسلام همبا الله، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita duduk di masjid ini untuk mempelajari salah satu kitab milik ulama rahimahallahu ta'ala, yaitu kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah milik Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Diikuti dengan penjelasan dari Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah, ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه أكله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأتي عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثور طيب من الأحاديث المأثورات عن الثقات. الإمام أحمد رحمه الله، semoga Allah merahmatinya، beliau mengatakan barang siapa yang tidak memahami penjelasan hadis, hadis tentang takdir, wa yablughu akluhu, dan akalnya tidak sampai, faqad kufiya dzalika, maka hal itu telah cukup. Wa uhkima lahu, dan telah kokoh baginya. Fa 'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lahu, maka wajib baginya untuk mengimaninya dan berserah diri kepadanya. Mithlu hadithi, seperti hadith as-sadiqul masduqu, seperti hadith as-sadiqul masduqu. Ayuhal muslimuna ibadallah, as-sadiqul masduqu artinya yang jujur dan dipercaya, yang selalu jujur dan dipercaya. Itu al-hadith, al-hadith al-rabi', hadith yang keempat yang disebutkan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab al-arba'un an-Nawawiyah. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhuinya. Rawahul Bukhari wa Muslimun, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di Sahih Muslim. Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhuinya, qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu jujur dan dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجاله wa amalihi wa syaqiyin au sa'idin fa walladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'un fayasbiku 'alayhi al-kitabu fay'amalu بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ibunya 40 yauman, selama 40 hari nutfatan, berupa setetes mani, setetes sperma. Kemudian 40 hari berikutnya, 40 hari yang kedua, setetes mani, setetes sperma itu berubah menjadi setetes darah. Kemudian pada tahapan 40 hari yang ketiga, setetes darah itu menjadi segumpal daging. Di saat janin sudah melalui 3 tahapan proses penciptaannya, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 4 bulan totalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk menetapkan 4 perkara. Ditetapkan rizkinya, ditulis rizkinya. Ditulis rizkinya. Wa ajalihi, ditetapkan ajalnya, ditulis ajalnya. Wa amalihi, ditetapkan amalnya, ditulis amalnya. Wa syaqiyyin au sa'idin, dia celaka atau bahagia. 4 perkara ini ditetapkan ketika manusia baru berusia 4 bulan di dalam perut ibunya, masih berupa segumpal daging. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka yang tidak ada sesembahan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, maka demi Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar akan melakukan amalan ahli jannah, amalan penduduk surga. Iya. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu illa zira'un, tinggal sehasta. Zira' sehasta. Fayasbiku alaihil kitab, maka dia didahului dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'malu bi'amali ahli nar, maka dia pun mengerjakan perbuatan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Iya. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar akan melakukan amalan penduduk neraka. Adz-dzunubu wal ma'asi, dosa-dosa, saghair wa kabair, dosa kecil, dosa besar, wal ma'asi, kemaksiatan. Hingga dia, jarak di antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta. Fayasbiku alaihil kitabu, maka dia didahului dengan ketentuan Allah, dia didahului dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun mengerjakan amalan penduduk al-jannah, penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Kita tidak boleh pasrah kepada takdir. Jangan sampai ada anggapan saya tidak mau mengerjakan amalan soleh, bisa saja ujung-ujungnya saya penduduk neraka, atau biarlah saya berada dalam perbuatan seperti ini. Bukankah takdir itu sudah ada? Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beramal, melakukan amalan soleh. Dan sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang sudah dia diciptakan kepadanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, syahid min hadza, inti dari hadis ini yaitu penggalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, as-sadiqul masduq, orang yang selalu jujur dan dipercaya. Iya. Hadis yang tadi kita baca di dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang keempat. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wa mislu ma kana mislahu fil qadari. Perhatikan ya, ucapan berikutnya ini. Wa mislahu ma kana mis tayyib wa mislu ma kana mislahu fil qadari. Dan hadis-hadis yang serupa tentang takdir. Wa mislu ahadisi ru'yati kulliha. Dan juga seluruh hadis-hadis tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat besar bagi ahlul jannah, bagi penduduk surga, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah Allah siang dan malam, dia beriman kepada Allah, dan jika dia termasuk ahlul jannah, penduduk surga, maka nikmat yang paling terbesar dia akan dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nantinya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Wa inna'ati anil asma'i wastauhasha minhal mustami'u. Kemudian beliau mengatakan, meskipun hadis itu jarang terdengar dan banyak yang tidak suka mendengarnya. Wa innama 'alaihil imanu biha. Maka wajib untuk beriman kepadanya. Wa alla yarudda minha harfan wahidan. Dan tidak boleh menolak dari hadis-hadis itu satu huruf pun. Beriman secara total, tidak boleh ada yang dia ingkari. Wa ghairiha min al-ahadithil ma'thurati anis-siqati. Dan hadis-hadis yang lain yang ma'thur dari orang-orang yang siqah, tidak orang-orang yang terpercaya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Di dalam penjelasan bab ini ya, ada nasihat besar dari fadilatul syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala kepada ahlus sunnati wal jamaah. Mari kita ikuti. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu. Dan barang siapa yang tidak memahami, tidak mengerti penjelasan hadis tentang takdir, wa yablughu aqluhu, dan akalnya belum sampai. Ya, akalnya masih susah untuk mencerna hadis itu. Masih susah memahami hadis itu. Faqad kufiya dzalika, maka hal itu telah cukup. Wa uhkima lahu, dan telah kokoh baginya. Al-Syeikh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan satu ayat dalam suratul Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali menurut kesanggupannya. wa toyib ba'dun nususi qad la tafhamuha. Terkadang sebagian nas-nas, dalil-dalil Al-Quran, hadis, qad la tafhamuha, ada yang tidak bisa untuk memahaminya. Walakin ma hiya al-hikmatu wal-ghayatu minha, akan tetapi apa hikmah dan tujuan dari hal itu? Wa ma huwa sirru mi waraiha, apa rahasia di balik itu? Fa 'alaika bil imani wa tasdiqi li anna hadha muqtadal imani wa muqtadat tasdiqi. Hikmah, tujuan dan rahasia di balik itu adalah wajib bagimu untuk beriman dan membenarkan nas-nas itu, dalil-dalil itu. Karena sesungguhnya ini adalah wujud iman dan wujud pembenaran. Amanta bil ghaib, kamu beriman kepada yang ghaib. Amanta bi anna Muhammadan haqqun, engkau beriman bahwa Muhammad, engkau beriman bahwa Muhammad itu adalah benar. Wa annal Qur'ana haqqun, dan engkau beriman bahwa Al-Quran itu benar. Al-Quran yanzil, Al-Quran itu diturunkan. Bilhaqo walilhaqo, diturunkan dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Nazala bilughati Quraisy, Al-Quran itu turun dengan bahasa orang-orang Quraisy. Nazala bilughatihim, Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Perhatikan. Wa ma jaa bihi Muhammadun haqqun, dan apa yang datang pada Muhammad adalah benar. Apa yang datang, apa yang dibawa berupa sunnah dan ajaran yang disampaikan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, tidak berkata dengan hawa nafsunya. Fa ma arafta falhamdulillah, jika kamu memahami hadis-hadis itu, jika kamu memahami penjelasan-penjelasan ini, falhamdulillah, maka alhamdulillah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lam ta'rifhu faqilhu ila 'alimihi wa qad kafaka, dan jika kamu tidak memahaminya, tidak memahami hadis-hadis itu, tidak memahami penjelasan-penjelasan ini, faqilhu ila 'alimihi, maka serahkanlah kepada orang yang mengetahuinya, para ulama. Wa qad kafaka, dan hal itu sudah cukup bagimu. Radikan barakallahu fiik. As'ilatu darsi, dalam bab ini ada bab pertanyaan jawaban, ada tanya jawab. Kaidah dalam pertanyaan, fahmus su'ali nisful ijabati, memahami pertanyaan nisfu, setengah al-ijabati, setengah jawaban. Perhatikan. As-su'alul awwalu, pertanyaan yang pertama. Hunaka min ikhwanina salafiyina man yujalisuna ahlal ahwa'i, radian. Di sana ada sebagian saudara-saudara kita salafiyin, sebagian saudara-saudara kami salafiyin, man yujalisuna ahlal ahwa, mereka duduk dengan ahlul ahwa, dengan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, duduk dengannya, berteman dengannya. Kemudian Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali, beliau menjelaskan dan memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Sa'adzkuru ba'dhal amthilati lakum, saya akan menyebutkan sebagian contoh-contoh untuk kalian. Pertanyaan dijawab dengan contoh. Perhatikan. Wa qad hasala hadza li ibni Aqil. Dan sungguh hal ini telah terjadi kepada Ibnu Aqil. Ibnu Aqil salah seorang alimun minal ulama, tokoh dari tokoh-tokoh ulama. Duduk bersama ahlul ahwa, duduk bersama ahlul bidah, kemudian menyimpang. Ini alim minal ulama, tokoh dari tokoh-tokoh ulama. Para ulama alaihim rahmatullah banyak yang memuji keilmuan al-imam Ibnu Aqil di dalam berbagai bidang ilmu. Barakallahu fiik. Al-imam Ibnu Aqil memiliki satu kitab yang dipelajari sampai hari ini, yaitu Syarah Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Iya. Al-imam Ibnu Qudamah rahimahallahu ta'ala Al-Maqdisi, sahibul Mughni, pemilik kitab Al-Mughni, di dalam kitab Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam, beliau memberikan catatan-catatan terhadap Al-Imam Ibnu Aqil. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam risalahnya yang panjang tentang Ibnu Aqil. Kemudian dia menyimpang, Ibnu Aqil kemudian menyimpang, sampai taubatnya Ibnu Aqil. Taubatnya Ibnu Aqil ini karena apa? Duduk bersama ahlul ahwa. Ini para ulama yang keseharian mereka sibuk dengan ilmu agama Allah, sibuk dengan menulis karya ilmiah, sibuk dengan ayat, hadis dan bayan dari para ulama yang lain, namun menyimpang dari sisi aqidah. Namun di akhirnya rujuk, dan ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala tentang rujuknya Al-Imam Ibnu Aqil. Siapa kita dibanding ulama sehingga kita bermudah-mudah duduk dengan ahlul ahwa, kita bermudah-mudah duduk dengan ahlul bidah, kita bermudah-mudah duduk dengan orang-orang yang menyimpang. Kemudian muncul dari ucapanmu bahwa tidak ada pengaruhnya pada diri saya, mereka sama dengan saya. Ini awal penyimpangan kamu. Pembelaan kepada orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ini awal penyimpangan yang ada pada diri kamu. Jika kamu tidak sadar, kamu akan terseret dan terseret jauh-jauh dan semakin jauh. Sadarlah. Barakallahu fikum. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, wahasola lil Baihaqi. Dan hal ini pun terjadi kepada al-Imam al-Baihaqi rahimahullah. Al-Imam al-Baihaqi duduk bersama ahlul ahwa. Barakallahu fiik. Al-Imam al-Baihaqi terjatuh di dalam akidah al-asma wa sifat. Barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Ini semua ulama-ulama besar yang hadis-hadisnya terkadang kita baca. Ini pengalaman berharga, contoh-contoh berharga yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah taala, agar kita tidak bermain-main dengan manhaj ini. Agar kita tidak bermain-main dengan agama ini. Agar kita tidak bermudah-mudah dengan masalah ini. Ini masalah besar. Jangan pertaruhkan agama dan akidahmu hanya terbawa perasaan kamu. Hanya karena terbawa dengan perasaan kamu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala juga terjatuh wa hasala lil Harawi. Dan juga hal ini terjadi pada Al-Imam Al-Harawi rahmatullahi alaihim. Iya, Al-Imam Al-Harawi mengkritik kitab Sahih Muslim, kitab besar. Ini Al-Imam Al-Harawi. Begitu banyak karya ilmiah yang dihasilkan oleh beliau dan mendapat pujian dan sanjungan dari para ulama alaihim rahmatullah. Namun terjatuh. Apa karya tulis yang sudah kita hadirkan pada umat ini? Manfaat berharga apakah yang sudah kita berikan kepada umat ini sehingga kita bermudah-mudah duduk dengan ahlul ahwa? Engkau timbang dengan perasaan. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh saudaramu karena Allah yang dia peduli dengan agama kamu, kamu hadapi dengan perasaan. Nas'alullah salama. Wa hasala likathirin wa kathirin alam tidadi tarikh al-Islam. Dan banyak jumlahnya dari para ulama yang terjatuh sepanjang sejarah Islam. Wal kathiru ightarru bi anfusihim wa jalisu ahla al-ahwa'i fadha'u. Dan banyak manusia yang tertipu dengan diri mereka. Wajalisu ahlal ahwa, sehingga mereka duduk dengan ahlul ahwa, duduk dengan ahlul bidah, duduk dengan orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Apa hasilnya? Fadha'u, maka mereka binasa. Ini beberapa contoh yang diangkat oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Contoh-contoh ini hadir dan diangkat untuk membuka wawasan dan pengetahuan kita bagaimana beragama yang sesungguhnya, bagaimana memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal asli ibarun wa idhatun kathiratun wa kathiratun hasolat li unasin kanu yattaba'una salafiyyin fa mujalasatihim wa mukhalitatihim wa qira'atihim li kutubi ahli al-batili tahu wa dha'u. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, fadilatul syekh Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam prinsip ini ada ibrah wa idhatun dan nasihat, kathiratun wa kathiratun, yang sangat banyak, hasolat li unasin, kepada apa yang terjadi pada manusia. Dahulu mereka mengikuti as-salafiyun, mereka bersama as-salafiyun, mereka berjalan bersama as-salafiyun, bersama ahlu sunnati wal jamaah. Namun ketika mereka duduk bersama ahlul ahwa, campur baur dengan mereka, bergaul bersama mereka, dan membaca kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab ahlul ahwa, membaca kitab-kitab ahlul bidah, membaca kitab-kitab ahlul batil, tahu, maka mereka sesat, wadho, dan mereka binasa, dan mereka binasa. Fanasihatan, maka sebagai nasihat, lihaula, kepada orang-orang yang duduk bersama ahlul ahwa, kepada orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang menyimpang, ayastafidu min ikhwanihim, untuk mempelajari ilmu dari saudara-saudara mereka, dari orang-orang yang kokoh manhajnya. Wa yastafidu qabla dhalika min hadzal manhajil adzim alladhi yahussuka ala salamati wan najati bi nafsika. Dan yastafid, istifadah, mengambil ilmu, mempelajari ilmu sebelum itu dari manhaj yang agung, yang dapat mendorong dirimu untuk menempuh jalan-jalan keselamatan dan keselamatan untuk dirimu. Fawallahi, di sini Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, beliau bersumpah, fawallahi, demi Allah, inna salamata la ya'diluha syai'un, sesungguhnya keselamatan itu la ya'diluha syai'un, tidak ada bandingannya dengan apapun. Keselamatan di dalam berakidah tidak ada bandingannya dengan apapun. Keselamatan di dalam manhaj tidak ada bandingannya dengan apapun. Banyak dari para pemuda-pemuda Islam Terkadang mereka menghadang badai fitnah yang datang menghantam. Namun pada diri mereka ada yang disayangkan. Mereka jauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menghadang badai fitnah yang begitu keras, namun tidak punya bekal apa-apa. Ayuhal muslimuna ibadallah, padahal di antara nasihat bimbingan para ulama alaihim rahmatullah, di antaranya nasihat dan bimbingan dari fadilatu Syekh Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali, yang kita selalu mengambil ucapannya, menjadikannya sebagai senjata untuk menghantam ahlul ahwa, untuk menghantam ahlul bidah. Beliau menasihatkan kita untuk belajar ilmu agama, untuk terus mengambil ilmu yang bermanfaat, karena ini bekal bagi setiap muslim. Ayuhal muslimuna ibadallah, mengapa kalian tidak mengikuti nasihat para ulama? Mengapa kalian jauh? Sementara ucapan-ucapan mereka selalu kalian pakai, selalu kalian gunakan. Ayuhal muslimuna ibadallah, ikuti bimbingan para ulama, pelajarilah ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada bandingannya dengan apapun. Liman sahhat niyyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Benar niatnya untuk belajar ilmu. Karena terkadang orang belajar ilmu namun dia perjualbelikan ilmunya bi'aradin minadunya, untuk kepentingan dunia. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga bimbingan, nasihat dan arahan dari fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali bisa kita pegangi dengan sungguh-sungguh. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Faman kana sawaban famin Allah, jika ada benarnya, semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Waman kana khada'an famin nafsi, dan jika ada kesalahan, maka semua kesalahan itu dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.